Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dars kajian pada barakallahu fikum di Masjid Al-Muhajirin ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita mulai memasuki pembahasan yang baru dari kitab, dari silsilah Min Rasail Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu Nawaqidul Islam, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Jadi di dalam keislaman ada pembatal-pembatalnya, sama dengan wudu dan salat. Ketika dia atau terjadi pada dirinya pembatal-pembatal ibadah tersebut, maka ibadahnya batal. Begitu pula dengan keislaman dan keimanan seseorang. Keimanan dan keislaman seseorang akan batal dan hilang ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia keluar dari keislaman, atau diistilahkan dengan murtad ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan riddah. Barakallahu fikum. Dan sudah kita jelaskan bahwa pembatal-pembatal keislaman atau jenis-jenis riddah itu sangat banyak. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang murtad. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sini disebutkan oleh Syekh hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Dikarenakan apa yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah perkara-perkara yang sangat penting dan paling besar. Perkara yang sangat penting dan paling besar atau inti dari pembatal-pembatal keislaman tersebut. Wa illa di sana para ulama bahkan menulis karya-karya, buku-buku di dalam kitab-kitab mereka, pembatal-pembatal keislaman, dan mereka memberi dengan bab bab riddah atau ahkam riddah atau dengan judul-judul yang lainnya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan jenis yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah ta'ala, perbuatan syirik di dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah a'zhamuz zunub, a'zhamuz zunub, dosa yang paling besar. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Kenapa dinamakan kesyirikan tersebut dengan kezaliman? Karena perbuatan zalim adalah wad'u syai' laisa fi makanihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Dan dalam hal ini seseorang melakukan peribadatan kepada selain Allah, yang mana selain Allah tersebut tidak berhak untuk diibadahi. Dan peribadatan kepada Allah, ibadah dengan semua jenisnya, itu adalah hak Allah dan harus diletakkan pada tempatnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Dan sehingga ketika seseorang melakukan peribadatan kepada selain Allah, mereka telah melakukan sebuah kezaliman dan bahkan ini merupakan kezaliman yang sangat besar dan dosa yang sangat besar dan paling besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa tersebut. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, atsani di antara nawakidil Islam, man ja'ala bainahu wa bainallahi wa sa'ita yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara, dia menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, yang mana melalui perantara tersebutlah mereka berdoa dan meminta dan bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Ketika ingin memohon, berdoa, mereka tidak langsung memohon kepada Allah, akan tetapi harus melalui perantara-perantara tersebut. Ketika bertawakal, bersandar, menyerahkan kesudahan dari setiap amalan dan perbuatan mereka, mereka menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada perantara-perantara tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala membantu mereka melalui perantara-perantara tersebut. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh bahwa orang yang melakukan perbuatan ini telah kafir secara ijma', disepakati oleh kaum muslimin, oleh ulama Islam, bahwa dia telah kafir dan keluar dari keislaman. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena ini adalah salah satu jenis dari perbuatan syirik. Yang mana perbuatan syirik ini adalah jenis ridah yang paling besar, sehingga oleh karena itu disebutkan pada poin yang pertama. Barakallahu fikum. Jadi terkesan di sini ada pengulangan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa syirik merupakan perbuatan yang membatalkan keislaman, dan disebutkan pada poin yang pertama. Kemudian pada poin yang kedua, Asy-Syaikh menyebutkan bahwa di antara yang bisa membatalkan keislaman adalah dengan melakukan tawassul yang batil. Melakukan tawassul yang batil, barakallahu fikum, dan ini juga termasuk perbuatan syirik. Seakan-akan terjadi pengulangan. Ketahuilah bahwa Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang yang sangat pandai di dalam menulis karya-karyanya. Setiap kalimat-kalimat yang beliau tulis memiliki tujuan dan memiliki, barakallahu fikum, target yang diinginkan oleh beliau. Dan maksud beliau menyebutkan perbuatan tawassul ini, yang mana tawassul ini bagian dari perbuatan syirik dan diletakkan pada poin yang kedua, bukan hanya sebatas pengulangan, akan tetapi beliau menyebutkan bahwa dikarenakan perbuatan ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dan bahkan perbuatan ini terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, dan hal ini terjadi kepada orang-orang yang suka beribadah dan berziarah kepada kuburan-kuburan. Entah itu dia seorang wali, entah dia itu seorang yang saleh yang mereka anggap, atau seorang ulama, dia datang kepada kuburannya dan dia memohon di sisi kuburan tersebut agar penghuni kuburan tersebut, orang yang dikuburkan di dalam kuburan tersebut, menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Apa alasan mereka melakukan perbuatan ini? Mereka beralasan bahwa nahnu mudhnibun, kami adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa. Kami ini orang kotor. bukan orang yang suci. Kalau seandainya kami langsung memohon dan meminta kepada Allah, enggak kira akan didengar, enggak akan kira barakallahu fikum dijawab oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu mereka beranggapan kita butuh kepada perantara-perantara yang bisa menyampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah perantara-perantara yang mereka maksud? Yaitu wali-wali tadi, wali-wali yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, barakallahu fikum, orang-orang yang berilmu yang sudah meninggal, didatangi kuburannya, diadakan acara-acara haul di sisi kuburannya, dan dimintai dengan berbagai macam permohonan. Tujuannya apa? Agar doa mereka ini sampai kepada Allah, dan melalui perantara ini, perantara-perantara ini, doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anggapannya. Dan mereka mengatakan ini bukan syirik. Hadza laisa bisyirkin, kata dia. Dan mereka menganggap ini, barakallahu fikum, meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang mampu untuk memberikan syafaat. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Saya mendekatkan diri kepada orang-orang ini, wali-wali ini, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jal. Dan hujjah mereka, alasan mereka, sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong, sebagai pelindung-pelindung, orang-orang dari selain Allah, mereka jadikan sebagai aulia, sebagai pelindung-pelindung. Mereka tersebut, mana'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Coba lihat tujuan mereka. Pada dasarnya, kata mereka, kami ini meminta dan beribadah kepada Allah. Wali-wali yang kami datangi kuburan mereka ini, kami jadikan sebagai perantara-perantara agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ibarat seorang penguasa, presiden atau seorang raja, tidak mungkin rakyat jelata ini bisa dengan mudah langsung bertemu dan menyampaikan permohonan mereka kepada, barakallahu fikum, kepada penguasa, raja atau presiden tersebut. Ada tahapan-tahapannya. Butuh kepada orang-orang yang terdekat agar bisa langsung bertemu dan menyampaikan, barakallahu fikum, keluhan dia kepada penguasa tersebut. Coba perhatikan, dia menyamakan antara seorang manusia dengan Allah Azza wa Jal. Allah Sami'un Basirun, Maha mendengar dan Maha melihat. La yakhfa 'alaihi, sedikit pun tidak ada yang terluputkan dari Allah. Tidak ada yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahata semu, dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakupi semuanya. Apa saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fis sudur, dan Allah mengetahui apa yang terbetik di dalam dada-dada manusia. Allah mengetahuinya, sedikit pun tidak ada yang terluputkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia akan tetapi mereka menyamakannya dengan Allah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kata mereka, butuh kepada wali-wali, orang-orang soleh, agar doa kami disampaikan kepada Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana? Bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbuatan-perbuatan mereka? Naam, yang mereka berdalih bahwa perbuatan mereka ini bukan pada dasarnya agar mereka-mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, walladzina ittakhadhu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang mana selain-selain Allah tersebut tidak bisa memudaratkan mereka dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan orang-orang yang beribadah tersebut beralasan, haula'i syufa'a'una indallah, mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami kepada Allah, di sisi Allah. Merekalah nanti yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah, kata mereka. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah kalian akan memberitakan dan memberitahu Allah? Apakah kalian ingin memberitahu Allah? Apakah kalian ingin memberikan informasi kepada Allah dengan hal-hal yang tidak diketahui oleh Allah yang terjadi di langit dan di bumi? Nah, alasan macam apa ini? Nah, maksudnya mereka, Allah Subhanahu wa taala mengkritik alasan mereka. Alasan yang dibuat-buat. Yang mana Allah tidak ridho dengan alasan dari perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian pada akhirnya Allah mengatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Dan ternyata ikhwani fiddin, Allah menamai perbuatan mereka dengan perbuatan syirik. Di ayat ini, pada surat Yunus, ayat yang ke-18, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha mulia, maha suci dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Allah menamakan perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini adalah tawassul yang diperbolehkan, ini adalah tasyafu dalam rangka untuk meminta syafaat kepada orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi, dan sudah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan gambaran yang berbeda, akan tetapi pada hakikatnya itu sama saja. Nah, jangan dikira bahwa na'am orang-orang semacam Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang bersama dengan mereka ini orang-orang yang tidak kenal Allah. Mereka paham dan sadar, dan mereka meyakini Allah itu pencipta. Dan mereka mengerti makna dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga oleh karena itu ketika Nabi mengatakan kepada mereka, Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, mereka tidak mau, karena makna atau konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut adalah engkau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dengan berbagai macam jenisnya, termasuk diantaranya perbuatan tawassul yang batil ini. Akhirnya dikarenakan mereka paham akan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut, mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak mau. Karena konsekuensinya mereka harus meninggalkan Latta, Uzza, wa Manah, nama-nama berhala mereka, yang ternyata berhala-berhala tersebut adalah barakallahu fikum miniatur-miniatur dari barakallahu fikum atau gambaran-gambaran dari sepuh-sepuh mereka yang sudah meninggal. Orang-orang soleh di tengah-tengah mereka yang sudah meninggal, akhirnya dibangun monumen, dibikin gambar patung barakallahu fikum, dan kepada patung itulah mereka beriktikaf dan meminta barakallahu fikum agar doa-doa mereka disampaikan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan mereka dengan perbuatan syirik, walaupun mereka menamakan perbuatan ini sebagai tawassul. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan perkara ini, dan pada poin yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman, padahal naam poin yang kedua ini termasuk dari perbuatan syirik. Kenapa tidak dicukupkan dengan penyebutannya pada poin yang pertama saja? Naam barakallahu fikum, karena yang kedua ini, walaupun ini bagian dari yang pertama, yang kedua ini sering terjadi dan banyak terjadi, dan kaum muslimin menganggapnya ini adalah perbuatan yang baik, ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, padahal perbuatan ini justru adalah perbuatan-perbuatan syirik. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di antara mereka ada yang beralasan atau berdalilkan dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan andai mereka ketika mereka melakukan kezaliman pada diri mereka, yaitu ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, andai mereka setelah melakukan perbuatan maksiat mereka mendatangimu, yaitu mendatangi Nabi Muhammad, dan mereka pun meminta ampun kepada Allah, maksudnya bertaubat, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, maka niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil demi membenarkan perbuatan tawassul tersebut. Coba lihat di dalam Al-Qur'an, kita dianjurkan untuk mendatangi Nabi. Ketika kita melakukan dosa, kita dianjurkan untuk mendatangi Nabi, memohon kepada Nabi agar Nabi tersebut memintakan ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita perbuat. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, berarti perbuatan ini boleh, kata mereka. Dan dikiaskan kepada para wali-wali tersebut. Walaupun ayat ini menyebutkan tentang Nabi Muhammad, kita mendatangi Nabi Muhammad, dan ayat ini dikiaskan kepada orang-orang soleh, kepada wali-wali, sehingga tidak mengapa kita datang ke kuburan mereka, bertawassul dengan mereka, agar doa kita sampai kepada Allah, agar permohonan kita betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjadikan bahwa perbuatan ini memiliki keutamaan yang besar dan dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan, sehingga terjadilah syaddur rihal. Mereka melakukan perjalanan perjalanan yang panjang, menghabiskan waktu, dana, tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata ini adalah perbuatan syirik. Lalu apakah benar dalil mereka dengan ayat tersebut? Maka dijawab oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah di dalam salah satu fatwa beliau, ketika beliau ditanya akan makna ayat ini, apakah benar ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya melakukan tawassul kepada kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan nabi, agar wali dan nabi tersebut menyampaikan permohonan kita kepada Allah, meminta ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadhil ayah al-karimah fiha hathal umma alal maji' ilaihi idzalamu bisyai'in minal anfusahum bisyai'in minal ma'asi. Ayat ini terdapat anjuran terhadap umat ini untuk mendatangi Nabi Muhammad ketika mereka melakukan dosa, atau ketika mereka terjatuh di dalam perbuatan yang sangat mungkar seperti perbuatan syirik, maka mereka dianjurkan untuk mendatangi Rasul dalam rangka bertaubat kepada Allah, dianjurkan untuk datang kepada Rasul. Ini makna ayatnya. Ketika seseorang berbuat maksiat dan ingin bertaubat, maka dianjurkan untuk datang kepada Rasul dalam rangka bertaubat dan menyesali perbuatan mereka tersebut, sehingga Rasul tadi Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah untuk orang ini. Wal muradu bihadzal maji' al-maji' ilaihi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan mendatangi Nabi pada ayat ini adalah datang kepada beliau ketika beliau masih hidup. Barakallahu fikum. Wa huwa yad'ul munafiqina wa ghairahum ila an ya'tu ilayhi liyu'linu taubatahum wa ruju'ahum ila Allah. Sehingga makna ayat ini maksudnya adalah Nabi Muhammad mengajak kepada orang-orang munafikin dan selain mereka agar mereka datang kepada beliau dan mengumumkan taubat mereka kepada Nabi Muhammad dan agar mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima taubat mereka agar Nabi Muhammad meminta kepada Allah supaya Allah menerima taubat mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Barakallahu fikum. Ini makna ayatnya. Datang kepada beliau ketika beliau masih hidup. Nah, datang kepada beliau ketika beliau masih hidup. Nah, dianjurkan para sahabat ketika mereka melakukan dosa untuk datang kepada Nabi meminta ampun kepada Allah dan menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka bertaubat dan meminta bimbingan kepada Nabi dan meminta kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah untuk diberikan ampunan kepada dia. Nah, kepada orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Walaisal muradu ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam kama yadhunnu ba'dul juhal. Dan bukanlah maksud dari ayat ini setelah beliau datang kepada beliau setelah beliau meninggal sebagaimana hal ini diyakini oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Fal maji' ilaihi ba'da mautihi li hadzal ghardi ghairu masyru'in. Datang kepada Nabi setelah beliau meninggal dengan tujuan seperti ini tidak disyariatkan. Wa inna ma yu'ta lis-salami alaihi liman kana fil Madinah. Barakallahu fikum. Datang kepada beliau, kepada kuburan beliau dengan tujuan seperti ini tidak disyariatkan. Kecuali kalau datang ke kuburan beliau untuk mengucapkan salam. Datang ke kuburan beliau kita mengucapkan salam kepada beliau, ini tidak mengapa dan dianjurkan. Barakallahu fikum mengucapkan salam kepada beliau dan kepada dua sahabat beliau Abu Bakar dan Umar. Yang mana mereka berdua dikuburkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Walakin la yushaddur rahlu min ajli ziyaratil qabri faqat. Akan tetapi datang ke kota Madinah tidak boleh dikhususkan. Yang mana yang menjadi tujuan utama dia datang kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah tujuan utamanya menziarahi kuburan Nabi saja. Jangan. Istiqlalan misalnya hanya sebatas untuk datang kepada kuburan Nabi. Jangan, dan ini tidak disyariatkan. Tapi ketika dia melewati kuburan Nabi, datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan dia melewati kuburan Nabi, tidak mengapa bagi dia untuk mengucapkan salam. Tapi kalau datang kepada kuburan Nabi dan inilah tujuan utama dia, datang dari Indonesia ke Madinah, tujuannya adalah untuk ziarah ke kuburan Nabi, barakallahu fikum, ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Bal min ajlil masjid. Tapi kalau dia datang untuk menziarahi Masjid Nabawi, naam, kalau dia datang, naam, barakallahu fikum, untuk menziarahi Masjid Nabawi, barakallahu fikum, maka yang seperti ini tidak mengapa dan bahkan dianjurkan. Dan boleh bagi dia untuk melakukan syaddur rihal, melakukan perjalanan yang sangat panjang dengan tujuan yang seperti ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kemudian diantara mereka juga ada yang berdalilkan dengan kalau kita salawat kepada Nabi, disebutkan di dalam hadis, kalau kita berselawat kepada Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi na'am alaihi ashran. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan hadis ini bahwa salawat saja sampai kepada Nabi. Nah, salawat saja sampai kepada Nabi. Maka tentunya kalau kita memohon dan meminta kepada Nabi agar permohonan kita disampaikan kepada Allah, maka permohonan kita ini juga sampai kepada Nabi dan didengar oleh Nabi, kata mereka. Maka dijawab oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, wa amma ma akhbara bihi alaihi salatu wassalam anna man salla alaihi ta'arrada tu'radu salatuhu alaihi fadzalika syai'un khasun yata'allaqu bis salati alaihi. Adapun apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang yang mengucapkan salawat kepada beliau maka salawat tersebut sampai kepada Nabi Muhammad, maka hal ini hanya khusus terkait dengan salawat saja, yang mana barang siapa yang bersalawat kepada Nabi maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat untuknya 10 kali. Dan juga Nabi SAW mengatakan, aktsiru alayya minas salati yaumal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah kalian untuk bersalawat untukku pada hari Jumat karena salawat kalian tersampaikan kepadaku. Nah, dan juga di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati as-salam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berjalan, yang berkeliling, yang mana mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku, salawat dan salam dari umatku. Fahada syai'un khasun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam annahu yabluhu dhalik wa anna man wa an wa amma an ya'ti man dhalama nafsahu liyatuba indal qabri wa yastaghfiru indal qabri fahada la asla lahu. Maka yang seperti ini hanya khusus kepada Nabi Muhammad. Salawat seperti ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja, yang mana salawat tersebut tersampaikan kepada beliau, khusus hanya pada kasus salawat saja. Salawat tersebut tersampaikan kepada beliau dan kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat untuk Nabi karena salawat tersebut sampai kepada beliau dan disampaikan kepada beliau. Akan tetapi orang-orang yang datang ke kuburan Nabi dan dia meratapi dirinya di sisi kuburan Nabi dan berdoa sambil menangis-nangis akan dosa yang pernah dia perbuat, ingin dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika dia dan dia beranggapan bahwa dengan dia dekat di dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ratapan dia sampai kepada Allah, permohonan dia sampai kepada Allah azza wajal, maka yang seperti ini tidak ada dasarnya di dalam Islam, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ini adalah perbuatan mungkar, wala yajuzu wa huwa wasilatun lisyirki. Ini tidak dibenarkan, tidak boleh, dan ini menjadi wasilah yang bisa mendatangkan, yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Dan itu terbukti, tidak ada setelah beliau meninggal dari sahabat Nabi yang sengaja datang ke kuburan Nabi dan di situ dia menyampaikan dan berkeluh kesah di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad, dengan niat agar Nabi Muhammad menyampaikan naam keluh kesah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau seandainya ini adalah sesuatu yang bermanfaat, kalau perbuatan ini adalah sesuatu yang bermanfaat, maka niscaya perbuatan ini akan dilakukan oleh para sahabat Nabi. Namlau kana khairan lasabakuna ilaih. Andai kata ini adalah sebuah kebaikan, maka niscaya mereka akan mendahului kita dalam hal ini. Kemudian dikatakan, barakallahu fikum, kemudian dikatakan oleh 6 Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya, ketika beliau menjelaskan bahwa hal ini merupakan sebuah kejadian yang umum terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka mengatakan bahwa ini bukanlah perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Naam. Dan bagi mereka perbuatan syirik itu hanya sebatas seseorang beribadah dan berdoa kepada patung. Bagi mereka. Nah, adapun kalau seandainya kita bertawassul kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang soleh, ini bukanlah perbuatan syirik. Nah, bukanlah perbuatan syirik, kata mereka. Padahal orang-orang musyrikin pada zaman nabi, mereka bukanlah beribadah kepada orang-orang yang jahat, kepada syaitan-syaitan. Naam, kepada jin-jin, bukan kepada mereka lah mereka beribadah dan bertawassul, akan tetapi kepada naam orang-orang soleh yang sudah meninggal. Akan tetapi Nabi SAW memerangi mereka dan memperingatkan kepada mereka bahwa ini adalah perbuatan syirik. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, wa thalif man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara. Yang ketiga dari nawakidul Islam adalah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau dia ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan akidah dan keyakinan mereka, maka dia telah kafir. Nah, sikap ragu akan kekafiran dari orang-orang musyrikin ini juga merupakan perbuatan kufur. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadhil mas'alatu khatiratun jiddan. Permasalahan ini sangat berbahaya sekali. Yaqa'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Barakallahu fikum. Yang mana perbuatan ini atau keyakinan ini terjadi pada diri orang yang banyak, terjadi pada banyak orang dari orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Mereka tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Nah, mereka mengatakan ana walhamdulillahi ma indi syirkun wala asyraktu billah walakinnan nasa ana la ukaffiruhum. Ana alhamdulillah, katanya, saya tidak pernah melakukan kesyirikan dan saya juga tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Maka oleh karena itu juga saya tidak akan mau mengkafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Saya hanya mau mengurus diri saya sendiri. Tapi ketika barakallahu fikum mengkafirkan orang-orang musyrik, maka saya tidak mau. Sehingga oleh karena itu sekarang-sekarang ini muncul-muncul pernyataan-pernyataan tentang pembenaran terhadap akidah-akidah Yahudi ataupun Nasrani. Barakallahu fikum. Mereka menganggap baik itu orang Yahudi ataupun Nasoro sama-sama beribadah kepada Allah. Sama-sama beribadah kepada Allah. Naam. Tujuannya sama, hanya caranya saja yang berbeda, kata mereka. Hanya caranya saja yang berbeda. Sehingga oleh karena itu mereka bukan orang-orang kafir. Ibarat kalau kita melihat sebuah gunung atau sebuah bukit, untuk mendatangi puncak gunung atau puncak bukit tersebut enggak harus dengan satu arah atau satu jalan. Bisa dari arah utara, arah barat, selatan, atau timur. Yang penting sampai kepada tujuan. Barakallahu fikum. Sama-sama beribadah kepada Allah. Sampai-sampai ada pernyataan, kami umat-umat Islam dengan bapak-bapak dari umat Nasrani, kita ini saudara sepupu. Nah, saudara sepupu, kata mereka. Dan itu dinyatakan dan diucapkan bahkan oleh salah seorang tokoh yang ditokohkan sebagai dai, sebagai ulama dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum, sungguh ini merupakan perbuatan yang sangat-sangat memprihatinkan kita, dan sungguh perbuatan yang menentang apa yang disebutkan dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.